Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan khususnya saya pribadi untuk meneruskan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Di mana ini salah satu kitab yang insya Allah menjadi obat kerinduan kita kepada panutan teladan kita, kepada seseorang yang seharusnya menjadi orang yang paling dicintai oleh seorang mukmin, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga rasa syukur dan keikhlasan yang selalu menyertai kita dalam mempelajari sirah manusia terbaik ini, sehingga ganjaran dan faedah bisa selalu kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian bentuk cinta kita juga kita ungkapkan dengan memperbanyak salawat dan salam di setiap saat dan waktunya kita haturkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahwadi fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca terakhir kali tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang cukup masyhur oleh penulis yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad ibn Abdul قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر ابن مفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة أنس bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata beliau? Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Lau seandainya uhdiya dihadiahkan ilayya kepadaku qura'un. Apa itu qura'? Kaki kambing. Tapi perlu diketahui, qura atau kaki kambing tadi bukan bagian yang banyak dagingnya. Artinya apa? Pahanya atau sambilnya. Halaman 360. Tapi qura adalah bagian kaki bawah. Kalau manusia adalah betisnya. Kalau kambing kemudian disebut dengan apa? Kikilnya. Ya mungkin bagi kita hari ini menjadi sesuatu yang spesial gitu ya. Ada sop kaki, ada kalau orang Solo, sekitarnya ada kecok. Tapi kita perlu paham bahwa di masa itu, ataupun sampai sekarang pun, negara-negara Arab sekitarnya, bahkan kita sampai kepada daerah Pakistan dan sekitarnya, kambing itu menu utama. Sehingga mereka biasa mengkonsumsi kambing. Banyak menyembelih kambing. Sehingga bagian kaki alias apa, kikilnya, ini bukan sesuatu yang bernilai tinggi. Karena apa? Ketersediaannya sangat banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya diberi hadiah dengan kaki kambing ini, dengan kikilnya kambing yang nilainya tidak seberapa itu, apa kata beliau? Laqabiltu. Sungguh aku akan menerimanya. Seorang raja, seorang presiden, merangkap ketua MUI, gitu ya, merangkap panglima perang. Maka subhanallah, menyatakan mau, siap menerima hadiah, bahkan yang nilainya apa? Sangat murah. Bahkan kemudian ditegaskan oleh beliau, walau du'itu alaihi la'ajabtu. Walau, dan seandainya doa itu alihi, aku diundang. Dan apa menu di undangan itu? Ya masakan apa tadi? Kikil tadi. La ajabtu, sungguh aku akan memenuhi undangan tersebut. Maka subhanallah, inilah kerendahan hati, ketawadhuan yang dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا عبد الرحمن Qala haddathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkisah, qala ja'ani Rasulullah sallam laisa biraqibi baghlin wala birdhaun. Datang kepadaku Rasulullah SAW tidak mengendarai baghl, apa kita sebut apa? Bighal, yaitu persilangan antara kuda dengan keledai. Dia lebih besar sedikit dari keledai, tapi tidak seperti kuda. Wala birdhaun, tidak pula mengendarai kuda pekerja. Jadi kuda itu macam-macam jenisnya. Ada kuda-kuda yang besar secara fisik untuk apa? Sebagai pekerja, yaitu menarik gerobak dan sebagainya. Ini jenisnya sebenarnya sendiri yang disebut dengan birdhaun. Ini menandakan apa? Kata Syekh Abdul Razak, bahwa kerendahan hati Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, idza arada ziyarata ahadin la yatlubu ahsana markubin wa ajmalah. Kalau beliau ingin mengunjungi seseorang, beliau tidak kemudian meminta disiapkan apa? Kereta kencana, tidak. Kendaraan nomor satu, tidak. Bal yadhhabu ala ma tayassara wa illa dhahaba mashiyan. Tapi beliau akan berkendara dengan apa yang tersedia. Kalau tidak ada kendaraan apa? Ya sudah, jalan kaki. Allah Allah. Bagaimana keadaan kita hari ini? Yang sudah sangat terbiasa dengan kendaraan. Bahkan ke warung depan rumah, ke masjid depan rumah, kadang apa? Seakan harus berkendaraan. Kalau kendaraan yang dipakai anaknya, gitu ya, terus gak jadi ke warung. Gak jadi pergi. Padahal mungkin jarak yang dulu biasa kita itu berjalan kaki. Ya kita maklumi mungkin karena keadaan, bukan karena kesombongan begitu ya. Tapi kemudian ketika kita membaca yang seperti ini, seharusnya mengingatkan kita untuk membiasakan keadaan itu dengan apa adanya, dengan apa yang kita punya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang menyenangkan beberapa orang ini ya. Apa itu? Qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddathana Abu Nu'aim, qala anba'ana Yahya ibn Abil Haytham al-Attar, qala sami'tu Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam berarti apa? Putranya Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, Abdullah ibn Salam itu. Nah, Yusuf putranya Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu ini bercerita, radhiyallahu anhuma, sammani Rasulullah SAW Yusufa, menamai diriku. Siapa yang menamai Rasulullah dengan nama Yusuf? Jadi nama Yusuf ternyata salah satu nama pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini apa, Yusuf mendengar berita ini tidak langsung, dia masih bayi, bagaimana bisa mengingat momen itu. Wa aq'adani fi hijrihi, dan beliau mendudukkanku di pangkuan beliau. Wa masah 'ala ra'si, dan mengelus dan mengusap kepalaku. Maka subhanallah, lagi-lagi apa? Tanda ketawaduan Rasulullah SAW yang dekat dengan siapapun, menghormati mereka-mereka yang tua dan menyayangi mereka-mereka yang muda, sebagaimana dalam hadis yang panjang sebelum ini. Maka anak-anak dipangku beliau, diberi nama, dielus kepalanya, bentuk kerendahan hati dan kasih sayang beliau. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur, qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, qala haddatsana Ar-Rabi wa huwa ibn Sabih, qala haddatsana Yazid Ar-Raqqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ibn Malik menceritakan, anna Rasulullah sallam hajja ala rahlin rathin wa qatifatin. Ini hadisnya sebagiannya sudah berlalu, tapi di sini disebutkan bagian yang kembali mengingatkan kerendahan hati, kesederhanaan Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah sallam berhaji di atas pelana, di atas kendaraan, ini rahil ini apa, yang ditaruh di atas kendaraan pelana, rathin, yang sudah usang, waqatifatin, yang diberi alas apa, bludru, kainnya, sejenis bludru seperti itu. Momen sekali seumur hidup yang kalau kita berpikir positif, berhusnudzan kepada saudara-saudara kita, tentunya ini bentuk syukur gitu ya. Bagaimana kemudian menjahitkan pakaian-pakaian baru, menyiapkan apa, kendaraan yang bisa dilihat oleh orang lain untuk mengantarkan rombongannya. Sedangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi saya katakan, kepala negara, pimpinan fatwa, panglima tentara, mencukupkan diri dengan pelana yang usang. Kunna nara thamanaha arba'ata darahima. Kami waktu itu mengira-ngira harganya itu sekitar berapa? 4 dirham. Kita biasa hitung, kalau perak itu per gramnya 10.000, 1 dirham itu sekitar 30 ribuan. Maka 4 dirham 120.000. Kalau kita bandingkan hari ini, nilai yang kecil untuk kendaraan, untuk apa, peralatan yang disiapkan untuk berangkat haji. Kita biasanya menyediakan apa yang terbaik. Sendal cari yang baru, pakaian yang baru, semuanya serba baru. Falamma stawat bihi rahilatuhu. Kemudian ketika apa kendaraannya sudah siap. Qala labbaika bihajjatin la sum'atan fiha wala riya. Ini yang disebut ihlal. Apa itu ihlal? Pernyataan dimulainya haji atau umrah. Yang umrah biasanya mengatakan labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wala riya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah yang tidak ada sum'ah. Sum'ah itu biar didengar orang, biar jadi buah bibir. Atau riya, tidak pula supaya dilihat orang, mendapatkan pujian, tidak. Dan di sini Rasulullah SAW hanya menyebutkan apa? Bihajjatin. Karena memang Rasulullah SAW hajinya haji ifrad. Sehingga ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Haji manakah yang lebih utama dari tiga macam haji? Ada haji tamattu, yaitu yang mengerjakan haji dan umrah dalam satu perjalanan, tapi dalam rangkaian yang berbeda. Datang ke Mekah, umrah dulu, kemudian apa, bertahallul, kemudian menunggu waktu dimulainya haji, kemudian apa, berniat haji, apa, berihlal untuk haji lagi di tanggal 8, mengenakan baju ihram kembali, berihlal kembali, kemudian sampai selesai. Itu namanya apa? Tamattu. Menggabungkan dalam satu perjalanan, tapi pelaksanaannya terpisah. Ada qiran, yaitu yang menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu perjalanan, dan menggabungkan pelaksanaannya. Datang ke Mekah, umrah. Selesai umrah, dia tidak bertahallul, tapi terus dalam keadaan ihram sampai mahasabah hajinya selesai, sampai pelaksanaan hajinya selesai. Dan yang ketiga adalah yang melaksanakan haji saja dalam satu perjalanan tanpa umrah. Nah, itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi begitu tiba di Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk bertahallul dan menjadikan haji ifradnya menjadi haji tamattu. Sehingga wallah alam, yang lebih utama adalah haji tamattu. Lebih banyak amalan yang dikerjakan, tapi di sisi yang lain juga apa, lebih ringan. Karena selama masa menunggu, dia dalam keadaan biasa. Sehingga larangan-larangan yang berlaku tidak berlaku untuknya. Mandi, menggunakan minyak wangi, memotong kuku, apa, mendatangi istrinya. Maka ini dibolehkan. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ma'mar. An Thabit bin al-Bunani. Wa 'Asim al-Ahwal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik menceritakan ada seorang laki-laki khayyat, tukang jahit. mengundang Rasulullah SAW. Faqarraba minhu tharidan alaihi dubba'un. Nah, ini sebagian kisahnya sudah kita baca ketika membahas apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didekatkan kepada Rasulullah apa? Tharid. Bubur daging, gitu ya. Yang di bubur tersebut ada apa? Dubba. Ada labunya. Qala fa kana Rasulullah sallam ya'khudhu ad-dubba'a. Maka Rasulullah sallam pun mengambil labu-labu tadi. Wa kana yuhibbu ad-dubba'. Dan beliau memang menyukai apa? Labu. Nah, kita sempat sebutkan waktu itu apa yang dimaksudkan labu, apakah labu yang sayur atau labu yang apa kita kenal dengan waluh, gitu ya. Nah, ini semuanya dalam bahasa Indonesia disebut labu. Qala Thabit. Kemudian Thabit Al-Bunani bercerita, yaitu rawi yang meriwayatkan dari sahabat Anas, sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul mengatakan, fama sun'a li ta'amun aqdiru ala an yusna'a fihi dubba'un illa sun'a. Maka tidaklah dibuatkan untukku makanan yang memungkinkan untuk dibuat padanya apa? Dubba. Jadi enggak ada makanan, kata Anas, dibuatkan untuk saya yang memang mungkin dicampur dengan labu, kecuali apa? Dicampur dengan labu. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Anas menyukai apa? Labu ini sejak melihat Rasulullah SAW menyukai labu. Tapi saya ingatkan kembali pembahasan kita waktu itu, bahwa seperti ini bukanlah sunnah ta'budiyah. Bahwa kesukaan Rasulullah SAW terhadap makanan, terhadap pakaian, ini berkaitan dengan pribadi beliau. Yang kemudian apa? Tidak ada nilai ibadah, pahala secara khusus dalam perbuatan tersebut. Kecuali tadi melaksanakannya apa? Karena mencintai Rasulullah SAW. Maka bukan karena memakannya, bukan karena jenis makanannya yang diberikan pahala, tapi diberikan pahala seorang karena apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan dalam kisahnya Khalid ibn Walid. Ketika disuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Dhab itu apa? Biawak yang hidup di gurun. Makanannya bukan bangkai, kalau biawak yang kita kenal di sungai dan semak-semak, itu makanannya bangkai, sehingga mulutnya beracun. Kalau ini tidak. Maka disuguhkan kepada Rasulullah, karena memang dhab ini banyak di Madinah. Ustaz Syafiq ini salah satu yang katanya pandai menangkap dhab di sekitaran Jami'ah Islamiyah. Nah, sedangkan di Mekah itu dhab hampir bisa dikatakan apa? Jarang atau tidak ada. Sehingga bukan makanan yang biasa tersedia di Mekah. Maka Rasulullah SAW ketika disuguhi itu apa? Beliau tidak makan. Karena tidak terbiasa. Bukan karena dhab itu haram. Kenapa tidak haram? Karena ternyata sahabat Khalid bin Walid yang hadir bersama beliau waktu itu menyantap makanan tersebut dan Rasulullah SAW diam. Jadi saya ingatkan kembali, hal-hal yang seperti ini tidak ada namanya makanan islami, makanan yang nyunnah, baju islami, baju yang nyunnah. Dalam hal-hal seperti ini, Islam mengatur garis besar saja. Gak ada makanan khusus. Oh, kalau makan apa? Biryani, nasi mandi. Oh, ini berarti sedang apa? Makan makanan sunnah. Ya, anggaran belanja bisa jebol gitu ya. Sekilonya 50 ribu. Maka gak ada yang seperti ini. Dan ini masih banyak disalahpahami oleh sebagian kita, bahwa pakaian seakan menjadi identitas. Kalau gak jubahan gak salafi gitu ya. Kalau gak jubahan belum hijrah. Kalau perempuan jilbabnya gak hitam gak salafi, gak salafiyah gitu ya. Maka subhanallah, perlu dipahami yang seperti ini didudukkan pada tempatnya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Abdullah bin Salih. Qala haddatsana Muawiyah bin Salih. An Yahya bin Sa'id. An Umrah. Atau An Amrah. Qalat. Kila li Aisyata radhiyallahu anha. Dan ini hadis yang sangat penting khususnya bagi saya dan siapapun dalam posisi saya. Apa itu? Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Ummul mu'minin Aisyah. Dan kita tahu dalam banyak hadis, dan kemarin dalam sebuah cuplikannya Ustaz Syafiq gitu ya, atau kelihatannya beliau mengisi di Polres atau seperti itu, beliau menyindir atau memberikan usulan lebih tepat ya mungkin gitu ya, bahwa kalau dulu istilahnya apa, SKKB, kalau sekarang SKCK atau mungkin ada istilah baru lagi, surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan kepolisian itu seharusnya ada tanda tangan istri. Kenapa? Karena istri yang paling tahu baik buruknya seorang laki-laki. Keadaan asli seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Baik buruknya yang sebenarnya ada di rumahnya. Di luar rumah orang bisa pakai topeng, gitu ya. Gapya semana, gitu ya. Asal enggak celudak katanya kan gitu. Di luar rumah dia bisa jadi orang ramah, bisa murah senyum, bisa lembut. Tapi apakah itu benar-benar di rumah seperti itu? Kalau iya, Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan Rasulullah mengatakan, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka lihat pernyataan sang istri yang mengatakan, yang ketika ditanya, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallam fi baitihi?" Apakah yang dulu biasa dilakukan Rasulullah sallam di rumahnya? Dan hadisnya sahih, tidak diragukan kesahihannya, riwayat Bukhari. Dalam Adabul Mufrad. Qalat kana basharan minal bashar. Apa jawab sang istri? Bahwa Rasulullah SAW manusia di antara manusia biasa. Yang saya katakan tadi, kepala negara, merangkap ketua komisi fatwa, merangkap panglima tentara. Tapi kalau sudah di rumah, seakan semua jabatannya tadi diletakkan. Menjadi manusia biasa, menjadi seorang suami. Dan seperti apa suami yang ideal itu? Allah musta'an. Kita perlu meminta maaf kepada istri kita, gitu ya, atau istri-istri kita. Yafli thawbahu. Beliau biasa memeriksa bajunya sendiri. Ini dalam arti luas, sebagian apa mengatakan menjahit. Syekh Abdul Razak mengartikan huwa taftishuhu wa tafaqquduhu. Memeriksa dan mengeceknya sendiri. Artinya kalau ada kerusakan, ya tadi dikatakan dijahit sendiri. Atau kalau ke sekarang ya mungkin sudah diberikan kemudahan, ada mesin cuci, masukkan sendiri. Ada laundry, bawa sendiri. Wa yahlibu syatahu. Beliau memerah susu dari kambingnya. Dan bahkan kemudian dikatakan apa? Dengan kalimat yang sangat luas. Wa yahdumu nafsahu, dan melayani dirinya sendiri. Jadi tidak mentang-mentang gitu ya. Udah ngasih uang belanja, mainnya perintah. Bu, ini, Masya Allah, Allah musta'an. Ini manusia terbaik, dengan segala pangkatnya tadi. Di rumah menjadi manusia biasa, dengan kerendahan hatinya, melayani dirinya sendiri, menyiapkan pakaiannya sendiri, memeriksa pakaiannya sendiri. Dan ini yang disebutkan Dr. Firanda dalam salah satu ceramahnya, yang mengatakan ya inilah kenapa Rasulullah SAW memang dijadikan apa? Manusia terbaik, karena memang akhlak terbaik seperti ini. Dijadikan apa? Teladan kita. Yang susah untuk kita apa? Meniru semuanya. Tapi paling tidak kita punya semangat untuk meladaninya, mengerjakan sebagian yang kita mampu. Bukan kemudian sama sekali tidak. Maka subhanallah, wahai para suami, gitu ya, saya dan antum semuanya, mari kita bercermin keadaan kita di rumah kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi manusia biasa? Atau jangan-jangan ketika kita di luar rumah menjadi manusia biasa, sedangkan ketika dalam rumah menjadi seorang raja? Bukankah ini terbalik? Bukankah ini tidak mencerminkan kita sedang meneladani Rasulullah SAW? Maka semoga semangat kita dalam meneladani Rasulullah SAW itu kita praktekkan, kita aplikasikan dalam seluruh sendi kehidupan kita. Termasuk salah satunya dalam rumah tangga kita, Allahumma amin. Ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.